Masya Allah. Saya dituntut untuk bikin biografi, autobiografi. Perlu kah? Hah? Penting kah? Hah? Nanti dikiranya mentazkiyah diri sendiri. Eh? Allah Musta. Nah ini yang paling atas ini. Kalau tidak keberatan, saya ingin mengetahui biografi Ustaz. Masya Allah. Eh? Mestinya nggak perlu ya, Evan? Nggak perlu kan? Hah? Singkat aja ya. Singkat saja ya. Nama saya, nama akte dan nama KTP Afifuddin. Asli dari kecil. Nah, tidak ada istilah nama hijrah. Afifuddin. Lahir di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 36 tahun yang lalu. Masih muda ya? Nah, 36 tahun yang lalu. Barakallahu. Ya udah begitu. Apa lagi? Nah, sudah berkeluarga. Baru satu istrinya. 7 anaknya. Masya Allah. Sudah 7 anak saya. Itu bukan yang terakhir insya Allah. Dengan usia yang masih 36. Bukan yang terakhir insya Allah. Apalagi ada yang kedua gitu ya. Allah yang hari ini. Ya, insya Allah ya. Cukup. Terkait dengan masalah belajar. Waktu kecil sempat masuk ke TK, tapi nggak lulus. Akhirnya dimasukkan oleh orang tua ke apa namanya, dimasukkan ke semacam pesantren anak-anak. Masih di kecamatan saya sendiri, nggak lulus juga. Akhirnya dimasukkan di Madrasah Ibtidaiyah SD, tapi yang MI-nya lulus. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Keluar dari madrasah dengan mumtaz. Tak mengecewakan orang tua. Para guru mengatakan kepada orang tua saya, anak bapak ini mau dikemanakan bisa. Mau umum, jangan khawatir. Mau agama, jangan khawatir. Masya Allah. Bukan tazkiyah loh ya. Menerangkan saja. Tapi gak ada juga fadilahnya lulus SD. Sempat dimasukkan ke madrasah Tanawiyah. Hanya 3 semester saja. Enggak lulus. Keluar dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Saya hanya punya ijazah SD atau MI. Ketika saya masuk kelas 1 Tsanawiyah, itu sudah masuk juga dalam pondok pesantren yang di tempat saya. Pondok pesantren Al-Furqon Srowo Sidayu. Yang sekarang sudah mulai sudah menyimpang barakallahu fikum. Itu termasuk angkatan-angkatan awal. Saya masuk ketika itu pada tahun 91. Jadi lulus SD, siangnya saya sekolah di Tsanawiyah, paginya saya di pesantren Al-Furqon. Tahun 91. Itu juga taufiknya Allah ya ikhwan. Dengan mondok itulah akhirnya sekolah saya berantakan. Saya nggak mampu mengumpulkan dua-duanya, harus milih salah satunya, sekolah mondok. Jiwa saya lebih condong pada pesantren ketika itu. Sekolah saya korbankan semester 3 bubar. Itu sempat menghiburkan kecamatan saya, dikarenakan saya bukan anak yang jelek, alhamdulillah anak baik-baik, termasuk harapan sekolah tadi, karena paling malesnya saya itu masih ranking 6 ya. Itu paling malesnya saya ranking 6. Apalagi yang gak males ya. Gak benar ranking 1 ternyata ya. Allah bisa. Heboh. Ya, al-muhim yang kita pilih masalah pesantren. Maka saya fokus di pesantren selama 3 tahun. Dari mulai tahun 91 sampai tahun 93. Atau 94 awal. Di sana. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim selama 3 tahun. Di usia 14 tahun, alhamdulillah wa taufiqih, kitab-kitab gundul seperti ini, makanan harian saya. Di usia 14 tahun, alhamdulillah. Setelah itu, meneruskan studi belajar pesantrennya di Yogyakarta. di Kaliurang, Tegolan, Kaliurang, Pondok Pesantren Ihya Ussunnah. Barakallah. Itu lama. Sampai 4 tahun setengah. Terus terjun juga dalam kerah dakwah selama di pesantren. Kemudian pada tahun 2001 awal, saya berangkat ke Yaman lengkap dengan keluarga dan anak saya. Nah, sampai akhir 2004 saya baru pulang ke tanah air, dan sampai sekarang ini saya ada di tanah air para teman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Nah, rincian-rinciannya jangan di forum ini. Bagaimana caranya supaya bisa qanaah? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Cara yang pertama ialah tanamkan dalam jiwa antum bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki kita ya kan, sudah dicatat, ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bertambah dengan semangatnya kita mencari usaha. Tidak akan berkurang dengan kita kerja apa adanya. Hah? Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menghadirkan dalam hati jeleknya dunia, hinanya dunia, rendahnya dunia. Yang telah kita bacakan beberapa ayat-ayat sebelumnya, barakallahu. Nah, kemudian konsep yang saya terangkan tadi, tawakal kepada Allah dalam mencari dunia, menggunakan dunia untuk perkara ibadah, mengejar akhirat dengan dunia kita. Itulah yang akan insya Allah memunculkan yang namanya qanaah tadi. Sehingga ada dunia, enggak ada dunia, sama saja. Makan enak, makan tidak enak, sama saja. Itu namanya qanaah. Dan itu memerlukan proses yang cukup panjang. Dikarenakan bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Kita punya hawa nafsu senang sama dunia. Itu dipatahkan, barakallah. Kuncinya, ya ilmu. Ilmu din, ilmu syar'i, barakallahu. Bagaimana dengan perkataan dunia dan akhirat harus seimbang? Mohon penjelasannya. Jawabannya enggak mungkin berimbang. Enggak mungkin berimbang. Tadi saya bacakan hadis. Rasulullah mengatakan tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang di antara kalian yang memasukkan telunjuknya ke samudra. Lalu dia angkat, lihat apa yang nempel di telunjuknya tadi. Yang nempel di telunjuknya itulah dunia. Samudra yang luas itulah akhirat. Maka tidak mungkin disamakan, tidak mungkin disimbangkan. Sehingga bahasa yang betul adalah sebagai seorang muslim harus memperhatikan perbaikan agamanya dan harus memperhatikan perbaikan dunianya dengan cara-cara yang syar'i. Seorang muslim menggunakan dunianya untuk kepentingan dia dan kepentingan akhiratnya. Wahai. Sudah cukup? Hah? Masih 3-4 ya, Pak? Masih ada waktu lagi? Kurang berapa lagi? 10 lagi. Habis. Ya Allah, 10. Masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam sekarang, Evan ya. Bagaimana hukumnya kerja di perpajakan? Tidak boleh ya, Evan. Yang namanya dharaib wal jamarik dalam Islam itu dilarang. Dikarenakan termasuk mengambil harta benda kaum muslimin dengan cara yang batil. Kecuali satu, kalau seandainya ada. Antum kerja di kantor perpajakan yang hanya mengurusi barang-barang dan harta bendanya orang kafir. Itu diperbolehkan. Dalam syariat Islami yang diperbolehkan hanya ini. Adapun harta kaum muslimin tidak boleh. Barakallahu. Nah, sekarang yang ada kan umum ya. Apalagi di negara Indonesia ini umumnya kaum muslimin, maka yang kena kaum muslimin. Jangan cari usaha yang lain. Barakallahu fikum. Insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya melakukan sebuah investasi usaha pada bidang produksi sandal wanita dan juga sepatu wanita untuk dipakai sehari-hari. Bagaimana hukumnya? Hukum asalnya boleh. Dan upayakan jangan memproduksi sandal-sandal yang melanggar syar'i. Kok ada ya, Pak? Sandal yang melanggar syar'i, sandal yang tumitnya tinggi. Hah, tinggi. Itu tidak boleh. Paham ya? Jadi sandal yang melanggar jangan diproduksi. Selebihnya silakan. Tidak ada masalah warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perihal angkat tangan pada takbir kedua dan seterusnya pada salat Idul Fitri, Idul Adha. Angkat tangan atau takbir saja. Kalau untuk Idul Fitri dengan tanpa angkat tangan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Terkait dengan masalah jenazah, ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat untuk takbir jenazah angkat tangan. Takbir dan angkat tangan jenazah. Sebagian mengatakan tidak perlu. Terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha, jumhur ulama mengatakan tanpa angkat tangan. Takbir tambahan ya, Pak. Sebagian mengatakan angkat tangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Khilaf di kalangan para ulama, diamalkan yang rajih dan kita toleransi dengan pendapat yang lain. Ustaz tadi pada pembahasan sesi pertama memberikan sampel contoh orang alim yang terkena fitnah dunia. Mohon Ustaz cara penyikapannya ini. Dari sisi orang alim supaya jangan terkena fitnah. Ya tadi itu. Gunakan konsep yang telah terangkan tadi. Islahud dunia wa islahud din. Yang telah kita bahas tadi. Mensikapi dunia dengan cara-cara seperti itu. Dan untuk sang alim betul-betul harus lebih ekstra hati-hati dengan yang namanya dunia. Dunia di sekitarnya. Kuncinya bisa dia pegang kapanpun dia suka. Godaannya lebih besar. Tayyib, dari sisi orang yang bersedekah atau infak untuk agama, agar amal itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tayyib, yang pertama ikhlas dalam bersedekah. Yang kedua, pada tempat-tempat yang syar'i. Diupayakan sedekah jariyah. Dan yang terpenting, rahasiakan sedekah Anda. Itu sebagai upaya ta'kidul ikhlas. Betul-betul niatkan lillahi tabaraka wa ta'ala semata, tidak dalam rangka untuk pujian, sanjungan, dan semisalnya. Dan ketika sedekah, jangan menyakiti orang, jangan menyakiti hati orang yang kamu kasih. Dan jangan mengungkit-ungkit sedekah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kau batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit kebaikan atau dengan menyakiti orang yang kamu beri sedekah tadi. Wallahu ta'ala rabbis salam. Apakah boleh kita menjual sesuatu dengan harga jauh di atas harga pasaran? Yang ini boleh, ada masalah ya. Yang namanya keuntungan tidak harus di bawah 100%. Diperbolehkan mencari untung bahkan lebih dari 100%. Pakai dengan contoh menjual barang kepada orang yang enggak tahu harga pasarnya. Ini enggak boleh. Kalau sampai melampaui sangat tinggi, itu namanya menipu orang tadi. Hadzalah yajiz. Antum jual kepada dia dengan harga pasar, kalau penaik, naikkan sedikit, enggak terlalu banyak. Barakallahu fikum. Jangan sampai terjatuh pada tindakan tipu menipu. Barakallahu fikum. Cukup? Cukup? Hah? Cukup insyaAllah ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat.